Bismillahirrahmanirrahim. Ina surat al-mustafir surat al-mustafir khairil mahjub alihim warantar Bismillahirrahmanirrahim. Latai asmin qabuli amalin nam tajid fihi wujud al-fudu Farubama qabila minal amal malam tudrik samrotahu akhina Latai as ojo putus asa siro Latai as ojo putus asa siro Min qabuli amalin sangking nompo amal Uta sangking ditampane amal Lam tajid kang ora metuhi sira fihi ing dalam amal. Kowe ora metuhi wujud al-huduri ing wujude hadire Allah. Kowe kuwi aja putus asa sangka amalem ditampa Allah senajan to pas kowe ngamal ora hadir blas. Kowe pas salat ora khusyuk blas ra eling pangeran blas. Kowe aja terus putus asa kaya-kaya salat ora ditampa Allah. Isa wae senajan to kowe ra kudur salate ditampa apa. Farubama qabila terkadang nampa sapa Allah taala minal amali sange amal. Farubama qabila mongko terkadang nampa sapa Allah taala minal amali sange amal. Ma tegese nampa ing perkara ta ma ing perkara lam tudrik kang ora metu isira. Lam tudrik kang ora metu isira samro tahu ing buahe amal. Samrotahu ing buaya amal ajilan ing dalam saiki ajilan ing dalam saiki ajilan ing dalam saiki di rumah nomor ini, halaman 92 terus tunggal pun di rumah nomor kalau wajah terus ini dawe ini mirip-mirip kalau ini seneng dawe ini terus kue nak sholat ora khusyuk atau ora hadir itu kue jauh putus asa ngamalem rati tompo isawai ngamalmu itu ora hadir tapi ditompo nopo apa nak coro ikhile nomor 92 terus tunggal latat tupi wadon ala amalim nasalahu fa'ilam Yakfi minal jaza ila kamnal amal angka nalaku kobilan. Sebagian redaksi anja ala kalahu ahlan. Atas ingatan kalau terang. Misalnya kata sholat, kulo sholat. Kalah itu gak iling pangeran. Gak iling pangeran. Ya wis, kulo putus asa waduh sholat surat di tombol dah saat sholat orang iling pangeran. Paling gak kira iling pangeran itu ya sholat. Ya, ini apa? Sholat. Artinya ja'alaka laha ahlan. Kowe digawe ahli sholat. Piye pas iku sholat. Orang beruang ditetir di saat itu ngelakoni nopo sholat. Iku cara paham ya. Piye wae ditetir. Artinya kowe dikobuli atau takdir. Duwe penerimaan takdir Allah. Yaitu an ja'alaka laha ahlan. Kowe digawe ahli sholat. Lalu kalau anak siri inas sholat tanha anil fasai wal mungkar. Iya idealnya sampai di luar sholat gak ngelakoni mungkar. Lah nek ora iso ideal minimal pas sholat itu gak nyolong, masa sholat sampai nyolong. Wis ngono ae kok angel temen. Disebutin yang ngoten kula niku tak angen-angen niku wonten hadis sahih. Nerangno wong sing ngaji be ulama. Majlis dzikri ku kabeh disepuro. Kabeh disepuro. Mergo apa ku nek ana wong seneng ngaji kados ngaji ngeten iki kabeh disepuro. Malaikat ya roh wujud di dringki barang. Malaikat iso takok mbek pangeran Gusti sebagian mereka nu teko tapi ra niat ngaji. Golek kancane. Malaikat iso ngono barang iki. Ini hati sokan. Jadi kayak gue ini komentar dari malaikat, tapi niat ngaji ini ngilangi sumpah. Repot. Terus Allah jawab, humul jalis layas kofihim jalisuhu. Hum al kaumu, hum al kaumu layas kopihim jalisum. Orang tak kira rahmat kape. Wong-wong sing ngaji, ku kiai ini sak wong-wong ngape, ku mereka itu adalah kaum. Sing ora bakal cilaka, wong sing baturi lungguh. Hum al kaumu layas kopihim jalisum. Ya minimal minimal ya wow preman oleh kancane ngaji akhirnya sak jam melok ngaji. Ya pas sak jam minimal gak ngegang gak ganggu wong minimal pas sak jam kemari. Minimal pas sak jam ngono. Mari syukur-syukur mari ini terus. Lah iku ning kene dinasihati ya dadi pentinge kowe aja geman putus asa sangka diterimane amal. Senajan to pas ngamal iku kowe ra kudu. Latai asmin kabuli amalin lam tajid fihi wujudal hudur. Kowe aja putus asa sangka diterimane amal sing kowe ora napa hudur. Iso wae Allah nampa ngamal sing kowe ra roh rasane saiki. Semoga walhasil ngamal iku penting. Semoga ngamal iku penting. Minimal kowe digawe ahli napa ngamal. Latu sekian nawarita nopo lata turkan nanu. Ini lata turkan nanu. Bak nopo ya. Ya. Zakai zaki. Latu zakian nawarita. Lata alamu samrota. Latu zakian na. Ojo bersih no siro. Ojo sok suci siro. Ojo nganggep suci siro. Latu zakian na ojo nyucak no siro. Kowe aja nyucekno waridan ing barang sing tumeka ning atimu. Warid iku nur, nur sing tumeka ning atimu. Kowe wong hikam nak ngislano warid iku nur sing teka ning atimu. La ta'lamu kang ora ngerti sira. Samro tahu ing buahe warid. Kowe senajan to atimu muka syafa, atimu lagi bener. Aja kowe terus sok suci. Aja kowe terus sok suci. Fale samong ora ana pal muradu apa sing dikersakno minas sahabati sanging mendung. Orang yang dikersakno itu alim toro itu udan. Ya, atau alim toro itu ngudani. Wonten semua cok alam toro itu biro-biro udan. Bisa mimawon. Wa inamal muradu yang mesti ini yang dikersakno min hasangi sahabah. Iku wujudil asmari. Iku wujudnya biro-biro buah. Jadi perbandingan. Terus ngerti. Kowe misalnya muka syafa, ngerti Ka'bah sangka kene. Kowe muka syafa, ngerti alam malakut. Oh coba anggap suci. Nganti barokai muka syafa itu ada buah. Misalnya terus kita di wong sing tawaduk, sing seneng pangeran, sing macam-macam. Mergo nak ana mendung, itu ora penting udan, itu ora penting. Sing penting itu sebab sangka udan. Artinya mendung ana udan, terus bariku ana woh. Nggih, mendung ana udan terus ana napa? Wah-wah. Lah ana mendung terus njek udan tok jebule udan salju malah ra karu-karuan to, malah mboten karu-karuan. Paham ya kan yo akeh udan sing dadekno musibah. Kados critane kaum 'Ad. Kaum 'Ad niku tak critani iki. Kaum 'Ad niku 'Ad berarti umat Nabi sinten. Hud wa ila 'Adin akhurum hudan. Kaum 'Ad niku umat Nabi. Kulo nabi ini ceritanya. So kulo ngaji kang Yogyo tahunan nabi ceritanya. Kaum Ad niku kaum yang disinten. Suwun nang pol becine Ka'bah. Yo Ka'bah Mekah nang suwun. Jadi Ka'bah itu disenengi wong jahiliyah dan wong Islaman. Kulo tak teng kitab-kitab pas sepakat tentang Ka'bah itu delalah disenengi wong nopo jahiliyah dan wong Islaman. Wong fasik yo seneng, wong soleh yo nopo. Pasak ya seneng iso ngemeli ngomong ngambung hajar nopo aswat KPIH ya seneng iso ngambil selisih manasik macam-macam lagi manasik itu 1.200.000 itu nak kuen untuk uang 100 itu wis piro wis akih lho dan 200 wis wajib mau bayari kiai kon ngursus sangoni 200.000 seneng kiai ini seneng gawe simulasi Ka'bah paling kotak ditutup mulai terus kemuli Ka'bah terus. Itu juga gede, ngawam butuh mana sih? Gue cuma ngiritik kayak wong awam butuh. Sehingga mana sih butuh rezeki? Gue semua ngirang mana terus. Kaum atiku, kaum Nabi Hud, tiang-tiang. Angger Nabi ku mesti di musuh wong soleh tandingan. Mulane hati-hati dadi wong soleh. Angger Nabi ku mesti dadi wong musuh, wong di musuh wong soleh wae tandingan. Lah mulane dadi wong soleh loro, ana wong soleh sing lurus ila Allah, ana wong soleh sing rondo oleng sithik-sithik. Dadi ana wong soleh dungane mandi. Ditamoni santri ora pati seneng, padahal dhekne soleh, mergo salam templek sithik. Tapi nek tamoni pejabat tapi maju pilkada seneng ya ra karuan, perkara salam templek. gede. Alasan ini, Islam itu ibadil Islam. Ya, ada soleh di sini. Mulai di sini, ya, ada yang gede. Mulai di sini, ya, ada. Tapi ya soleh, zina ya mau, demenan ya mau. Orang yang pengeran ya mau, ya yang pengeran terus. Bareng Nabi Hud jadi Nabi. Dungannya kalah mandi, baik soleh di sini. Jadi kalau Nabi Musa, dungannya kalah mandi, baik Bal'am sama bin Ba'ullah. Ini mesti apa? Kulo ni ono saingan ni tau rara roh kulo ni soleh model kulo ni ono gak saingan ni ono ay, bagus yang gini biasa duduk ni pejabat ni, buru baru dia tak buru baru, mulai alat itu perisai ubiya, nak kau duduk kulo, aku bersabar mau jual alat itu perisai ubi, kan telung dino, sing sewan sopo kus, Pak Habibie, saya kurasi ikut sewan rumah tu biye gitu saya. Semua pangeran semua sekunane kulo nanti. Maju dan berdiri dan sejuta dan semurah orang. Nah, terus, wong sholat itu macam-macam. Tapi sholat itu aku tuh hormat sholat. Wong naik umat kanji Nabi Muhammad ya, umat itu dan kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini gak cerita sejuruh umat kanji Nabi. Bareng Nabi Hud jadi Nabi, wong dijak nyembah pangeran, terus dijak ibadah, itu merasa keganggu, cek repot ya urip. Akhirnya Nabi Hud niku ngureng-ngureng. Para mureng-mureng Nabi, nek semureng-mureng ya mureng-mureng Nabi ya menungso. Jaluk atap. Bareng jaluk atap, pangeran ku ya seni, ora langsung dikei atap. Dikei mebur. Nyekei ini pas bareng kaum Hud, kaum Nabi atap pengen udah. Wah, paham ini, lengi-lengi. Enggak sesuai dengan ceritanya. Wih, tenang. Kaum Nabi itu lomo-lomo. Mereka yang sholah itu dulu lomo. Lomo itu penting. Nyewa kiai, wau. Kiai yang rontok sholah. Yang sholah orderan. Sholah apa? Orderan. Ini mulai dikira orang sholah apa? Orderan. Jika itu katakan dunia nang Ka'bah. Nandingi pasu dari Nabi itu. Jadi Nabi Hud maksudnya ditandingi iktikaf ning nopo disangoni. Sangoni. Bareng tok Mekah tanggal dina mustajab urung tumibo. Dek nek dibutuh konia, konia itu penyanyi wedok mulai dhisik kunane kuno yo ono tarian perut terus. Dan duta ini ya ada terus kunane kuno, paham? Jadi saya kaget, nah saya ini warian rosno, paham? Jadi saya rosno, paham? Jadi saya ini kare apa? Rosno. Amal ini disebut, La tukrihu fatayatikum alal jihwa'i in arodina tahassunal ita bedahu arodol hayatid dunia. Jadi di saya uang kerana uang itu senangannya itu dia cawe jok lima, kan dan dutan. Kan ada uang dia gawe dan dutan, kok untuk gaji. Ya ana ono sing nganti di order sak wonge ya ono sing dangdutan to pokoke walhasil kunane kuno iku wala tukiru fatayat fatayat ta wetu nom dipaksa nglakoni biro biro iku pelacuran ujung-ujunge ya engko ditaftahu aradul hayatid dunya ujung-ujunge iku golek dhuwit dan gue cetak kok Quran yo bakas ngono yo bakas barang dunya yo barang dunya kabeh dibakas Quran aneh saiki ono ngono iku yo ora aneh karek napa terus ana wong alim ora dunya poe wis tenang wis roh kabeh. Sing aja melu delok tenan ya roh ngono. Ora delok tenan. Ya ora apa-apa tapi ya tak gedum istighfar namono ketompo. Lali akhirnya, bareng lali wis wis asik-asikan nyanyi penyanyi-penyanyi iku. Mendung teko. Mendung teko tok Yaman ireng jare wong Yaman falam maro auhu aridum mustaqbila audiyatihim qalu hadza aridum mumtiruna falam maro auhu aridum mustaqbila audiyatihim qalu hadza aridum mumtiruna kaum Ad atau kaum Yaman iki Ad sak niki napa Yaman. Mulanya Yaman darani khatru maut, darani kota mati, mergo kota sing tau disiksa, mergo nentang Nabi Sinten, Hud. Jadi dia namanya Ahqaf, terus Ad, terus nama saat ini kenapa? Khatru maut, terus saat ini kenapa? Yaman. Mulanya makam Nabi Hud tunggu di Yaman. dikholi nak sakban. Salam. Jari kaumnya, wah mandi dengan Pak Yai. Saiki apa udan. Hatiku wis kekeringan, saiki apa apa udan. Aridum mumtiruna. Mumtiru yang kata emtor, maknanya apa? Udan. Lagi Hud mulai susah, waduh, kok kalah mandi. Aku dengar orang kene kekeringan dan mereka kurang ajari mari, kok malah tahun udan. Sujud di pikiran Gusti. Lo nanti dia jenengan, kok kalah dulu. Nabi Hud akhirnya maklumi, piyawai sing dungu saiki ning arep Ka'bah. Panik. Akhirnya Nabi Hud dikandani pikiran, ora wonge urung ning arep Ka'bah cek demenan sing sinten. Sing saleh orderan niku cek cek demenan. Sing sing pertengahan demenan deling lho sing wedok jadi mulai dhisik Ka'bah dihormati. Ya ora ning pikir Ka'bah demenane ning seputar kono ning seputar Mekah. Lho, jenengan mriki rak disewa kaum jenengan ke dungu ngarep Ka'bah. Kok malah demenan mek kula sedaya kono nang donga. Donga wis kliwat. Lha iya ora diseu wong kuwi kan wong wedok iku kliwat barang akhire. Akhire falam maro auhu aridu mustaqbila au tiyadihim qalu hadza aridu mumtiruna. Au tiyah jamae wadi. Ketika mereka delok mendung, mendunge iku pas dhuwure nopo? Jurang ya, au tiyah jurang. Jadi uangnya pede, kok tak dengar ada udan, udan itu tepat sasaran. Jadi pas nih gue mau jurang, si uang keramat-keramat itu. Kalau saya tidak ada itu mentiruna. Terus saya berhut di wahya ini pengiran, balhuwa mas ta'jal tumpi. Rihun fiha adabun alim tudam liru kulla se'im bi amri rabbiya fa'asbahu la yura illa mata gini. Jebule itu udan puting beliung. Kenapa udan? Iku kena gue cerita, jadi wong wajah geman keting wong dolim nemen-nemen. Perkara ini wong dolim lah mesti di andalan wong singdungannya mandi. Ya dintani pengiran tobat. Paham ya, Nabi Musa disaingan sinten Bal'am bin Ba'ur. Nabi Musa dikasih pengiran, dipasut no Bal'am bisa kalah. Mubang. Ini gue ini ororoti. Bedok Israel gak dok muter. Nabi Musa nak dibuter, tuh kok Gusti kula ini nabi ini jenengan kok bingung Nabi gak terima. Jadi pengirahan aku itu profesional sama Musa. Angger wong itu kok ngaku ismul adam yang tak semacam ini. Senang contoh korbannya kue, bebe yang dengak no kue kue ngaku ismul adam. Hati dan cara pengirahan aku, aku itu profesional. Aku angger ngaku itu kue kue tak sebadan. Korbannya kue Allah. Gak repot tapi lane budene wong ngabangane pengen tirakat. Wong tirakat itu dungane mandi. Wong abangane luwih kuat lesu. Kyaine saiki dicidhi acara omongan mangan yo mandi nek dipasut wong kalah napa tirakat. Mu aturane pokoke ngerti tirakat mandi. Akhire Nabi Musa sujud Gusti bi haqqi anni kalimuka wa sofiuka. Kalau dia donga pakai ismul adam sekarang saya matur Gusti. Kula niki kekasih jenengan, nggih nabine jenengan. Nabi yang paling sering jenengan cak dialog kali ini. Bal'am lo cepat ini sederhana yang baik suul khotimah lani lati merah. Nabi Musa biye dipasut nopal bingung malas sih suul khotimah. Nabi Musa wah parah. Tapi aku rati bener no to rati di sari ati kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kayak kudur pasutan kaya Nabi Musa Nabi Nuh gak berlaku kan umat kanji. Nah, mulane Nabi Muhammad niku ora oleh anut Nabi Nuh. Ya mok kon ngidolakno tapi ora oleh. Ku syariate Nabi Nuh Rabbi la taqir 'alal ardi minal kafirin napa. Mulane dari ulama-ulama tafsir Nabi Muhammad pas mikrot ketemu kabeh Nabi ulul azmi kecuali Nabi Nuh. Dari ulama tafsir mergo ora pati cocok. Tapi kok gak males gak cocok kan ada. Nabi Muhammad itu saking sayangnya ini ku nak roh wong kafir tapi ditung kepi gunung itu dari kanji Nabi ojo, isowe babai kafir anaknya Islam, anaknya iman Allah mati kaumi fa'indahum layalam Nabi Nora metodenya metode Rabbi Latadar alal arbi minal kafirin anamu kaya Nabi Muhammad pas mikrot itu raja pedok no Nabi Sinten no, jadi ulama-ulama itu mergora pasti nama daripada kau debat bingung kan perkara ini video apa metode gak apa Jadi sekunane kuno. Nah, mulane Nabi Musa yo maksudno, Nabi Nuh maksudno, tapi Nabi Muhammad mboten nate napa. Wong kuwi apal dungane Fatih Muqaddam. Fatih Muqaddam alim-alim saya triyen niku ning abad pertengahan ciri Fatih Muqaddam. Nek dungo nggih. Khasih Nabi Muhammad. Allahumma angkulna wal muslimin minasyaqawah ila sa'adah wa minal adab ila rahmah wa minal maksiyah ila al-maghfirah sampai terus. Waduh wong Islam didongakno. Nah, iku sing syariate kan Nabi Muhammad nganti saiki nganti ila yaumil kiamat. Ono bapak nakal cinteni anake, engko anake nakal cinteni putune. Nom nakal cinteni tuane, tuwa nakal cinteni matine. Pokoke walhasil iku ora dipasut. Ora nopo? Dipasut. Jadi paham ya, ora iso ana-ana mendung pentinge udan. Nek ana mendung nak pancen apik, sing pentinge iku udan sing ngasilno nopo bu? Jadi nak ono wong makrifat keramat, iku ora penting keramat. Sementing nak sausi ke keramat itu sejauh mana kau ngelakoni perintah ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nane wong istiqomah ngelakoni apik, iku luwe apik tinimbang sewu nopo keramat. Latat luban nabako alwaridan itu diterus no. Latat luban nau jogole itemen siro bako alwaridati. Eng tetepe waridan, ini waridat tau. Nur-nur sangka Allah Ta'ala, nur-nur sangka iku-iku waridat. Kue nak lagi keramat, terus atimu muka syafah, latat lubanna, ojo ngulai temen siro bako alwaridat, yang tetepi biro-biro waridat. Anbasatot, yang yenton gelar opo waridat, anwaroha, yang biro-biro nuri waridat. Wa'odha'at lan ninggalno opo waridat, asroroha, yang biro-biro siri-sirine waridat, rahasia-rahasine waridat. Iki makom yang bentuk. Fala kamu kau ketui siro fillahi ing dalam Allah. Fala kamu kau ketui siro fillahi ing dalam Allah. Ya Allah tenan sing pangeran niku Rabbul Alamin. Allah tenan sing lahul asmaul husna. Hina nutai semuge angkulisa in sangking opo wae. Mulane wali ono wali amatir, wali pintu. Mulane ulama wani ngritik wali. Pertarane ulama usah dure wali iki. Saiki ulama iku ora keramat. Jadi ngeten kula terangno. Misale kula niku wali anyaran. Wali anyaran dikai muka syafa. Delala moro Ka'bah sak kedepan tok napa? Ka'bah. Sak kedepan tok Ka'bah iso wukuf ning Arafah. Yo wali wong kok kramate ngono yo wali. Suatu saat, misale saiki dina Selasa. Kula niku sak wulan kedepan niku dikancel wek pangeran, ape terbang ora terbang, penting aja jeblok pokoke ape terbang ora terbang, ora kramat. Kue itu rasa gula ikramat itu kembali lagi. Ya hilang nggak Allah. Jadi cara makomnya ulama-ulama wali-wali sing wis pokok itu kekamat nggak wis lah kak bobo. Aku jadi pangeran. Falakafillah hinan angkulise intiwe sing hilang terima keramat. Keramat itu makhluk. Uang nak seneng Allah, ya Allah itu cukup. Ya Allah itu Rabbul Alamin. Falakafillah hinan angkulise. Wes wong nek sekali Allah ya hina nang kuwi sen saiki Allah ora ilang tetep sing ilang mau kramat yo kepen wong trimo kramat wae ilang Allah. Nah nek ora kramat kramat saiki semu ning ngono ora kramat Allah. Paham ya sementing duwe Allah. Falaka billah hinan angkuli sen. Ana nek kramat ilang muka sapa ilang rasa mbugule ilang Allah. Faham ya, mulanya wali-wali itu nak sengsongkot jalur ulama, itu ras suwi-suwi keramatnya. Perkara ini apa hilang, ras digulai. Jadi barang terus. Kulau ini merasa no tenang, kulau ini nanti muka syafah, itu lho banyu ini, sepokoknya rakyat alam biasa. Ini bariku ketutup, ini biasa mampu. Ini rata gulai, ini rata ngonjo balik. Apa ya karepe, oh hilang ya karepe. Ya perkara ini, kakeh ulama. Ini dites, falakafillah, hinan angkulin apa? Itu masyur ceritanya Abu Yazid al-Bistami. Abu Yazid al-Bistami itu diangkat pangeran yang alam malakut. Pertama diperdui Nabi Khidir. Anal Khadir, na'udhu billahi minka. Jadi na'udhu billahi minka, aku sudah sampai butuh kue. Terus Nabi Khidir gak bisa merayu. Didudono alam malakut. Didudono suwargo. Kita kok ikut pangeran. Hal ra'aita khusnaha, kue rabi suwargo. Na'udhu billahi minka, rabi suwargo. Suwambek. Wabeh keramat yang didudono dia ini muni na'udhu billah. Lalu terus karepem piye. Wae kula nu namung butuh jenengan malah butuh nu swarga Nabi Khidir aneh jenengan. Terus dijawab pengenan anta abdi hakku niku kowe iku kawula ku tenan. Kowe ora pantes ning swarga, pantes ning Khidir aku. Mako kowe. Cara kowe ya kada swarga mandek. Mandek iso oke mesti mohon dumri. Aku kaya Nabi Idris, jadi pangeran seneng, mesti tebak-tebakan. Barang diangkat ning swarga, kerasan. Dikandani pangeran, Idris iki urung wayahe ning swarga. Dadi kuwayahe balik ning donya. Nggih, Gusti. Balik ning donya sadhe sandale ditinggal sito. Tinggal sito terus bareng kon. Idris nang medhun ning donya, urung swarga urung wayahe. Nggih, Gusti niki sandal kula coba sito. Barang digoleki ra ketemu nganti saiki paham mung suara apa lha akhire nang kuwi terus gak macam macam lha mulane mbok ngono yo ono cerita ngono nah cara iki sakjane lek tuku nak yo re foto antum kromo wong pangeran iku seneng beda wong saleh sing kekasih iku seneng dibeda kula semen dibadai pangeran kekasih-kekasih, lucu-lucu. Ya pangeran dong, disebut kalim, wong-wong sing semakomeng. Pangeran ini seneng ke kaulane, istiqnas wasik. Nabi Ibrahim harus pinter-pinter wong, ya tetap kalah ke pangeran, ngurah pangeran ya kalah. Nabi Ibrahim itu digelar Khalilur Rahman, apa gelarnya? Itu resmi, Malaikat Jibril versus semua alam malakut versus. Suatu saat, Malaikat Israel itu ya Khalilur Rahman, aku ditugasno jabat nyawamu. Nabi Ibrahim kaget, pol kaget. Lho, pangeran ku piye? Jadi wong manja yo, pangeran ku piye? Jare aku iki Khalilur kekasih kok dijabat nyawane. Iku Isaah, maksudnya ngeleki aku. Loro jabat nyawa. Waduh, malah Israel bingung. Hal ra'aital Khalil yusi'u Khalilah. Kuroh, kekasih kok nglarani kekasih. Woi, Israel bingung, ora tau ngaji. Pokoke ngono bingung. Ora iso debat kan malaikat kan lugu. Balik nene pangeran. Gusti jarene Khalil jenengan, Khalilaka ya Allah. Hal ra'aital Khalil yusi'u Khalilah. Terus Nabi abe pangeran diwarai. Kul ya Israel, hal ra'aital Khalil la yuhibbu ayyal Khalilah. Kandani Ibrahim, apa ana kekasih ra seneng ketemu sing dikasih? Kira tekan lah Ibrahim dari pangeran ini. Kau kekasih kau ketemu rahasia. Wah, ya semakin lagi. Lain macam tu. Ibrahim kan teori kekasih orang lain ngelarani kekasih. Tapi dari pangeran nung kekasih kau rahasia ketemu. Aneh banget. Kau barang tu, yura kekasih rahasia ketemu. Ayo angel melebihin yang di. Kekasih yura siap ketemu. Orang lama melebihin yang di. Wis kawulane Allah ngono wae. Falaka billah binan angguli. Wis makome wis falaka billah binan gapalo makome falaka billah binan angguli. Ora kramat, wis gak kramat-kramatan. Allah tok wis cukup. Iku ora sugih, wis ora sugih cukup. Tapi dia melarang kok gak ada lho, melarang itu makhluk. Jadi gimana? Dina ono waribat ilang, wis beno ben ilang. Nawa ilang, ya beno apa? Ilang. Wis mergo falaka fillah, khinan angkuli. Wis makom ini kelas. Lo cocok. Woy, itu melok cocok. Jadi nak nanti keramat itu sawangannya falaka fillah, khinan angkuli. Jadi woy, itu melok cocok. Wong kalau saya nanti muka safah, cocok. Sampai nanti ngeram muka safah. Nah, cocok. Ale rata-rata ulama niku kramate niku ora suwe-suwe. Tekarane ilang ora digoleki. Ilang yo kepen. Ilang yo. Falaka fillah binan angguli. Saiki disenengi wong, saiki sing seneng gedeng kuwi yo coba kusana seneng meneh. Ben ilang ra Allah, sing ra ilang ra pangeran. Napa falaka fillah binan angguli. Yo ana sing ilangan bojo ora digoleki meneh wis dhuwur makom. Jadi apa kau ber? Para kafir lahiran, angkulis. Jadi apa loh? Soalnya ngaji hikam ini pas dulu hija jeleng-jeleng. Soalnya ngaji dulu hija, ada keterangan falisafillah, para kafir lahiran, angkulis. Siapa loh? Para kafir lahiran, angkulis. Para kafir lahiran, angkulis. Tawale talan ora ana iku yuhni kae nyemugihna ka ing sira andu saking apa apa seun perkara. Dan apa ndak akan tergantikan oleh sesuatu apa apapun. Jadi kowe kramat, kramat ora iso ngenteni Allah. Ke mlebu swarga pun ora iso ngenteni rahmate Allah. Soe fala ya fala ka billah inan angguli sehen. Kemudian ya nanti kamu. Ada sing kramat-kramat iku kudu nyekel iki. Kenapa ora kramat fala ka billah inan angguli sehen. Kenapa ora suke fala ka billah inan angguli sehen. Kenapa ora jabat fala ka billah inan angguli. Kena opo kira di santri, kira duwe pengaruh, pala kafillah, gina nanggut di sini. Sekodang ya, bre. Wis bingung ada telili. Tatol lu uka ila bako iwiri. Dalil, ini cek bakas keramat. Tatol lu uka ala bako iwiri. Dalilun ala adami wujidani kalah. Masya Allah. Tatallu uka utawi oleh nginceng-nginceng siro atau oleh arep-arep siro. Tatallu uka ngelok-ngelok sampai arep-arep. Itu jenis tatallu. Nggak toma itu arep-arep jika iwong. Tatallu uka songko kata tola aitilah itu ngelok-ngelok. Tatallu uka utawi oleh ngelok-ngelok siro. Arep-arep siro ila bako iwiri. Maring tetepe liane Allah. Misalnya ke keramat, kebeen keramat itu ada terus. Misalnya ke suge, kebeen ada terus. Misalnya kita santri akeh, kepengen santri akeh iwono terus. Iku dalil dan bukti atau dalil ala adami wujudanika. Ing atase oleh ora metuhi sira. Kowe iku ora iso wujudan, ora iso metuhi dalil niku dalil ala adami wujudanika. Ing atase dalil oleh ora metuhi sira lagu maring Allah. Nanti kowe kepengin kramat, kramat sing ilang mbok arep-arep bali. Mergo kowe urung iso metuhi Allah. Nek wis metuhi Allah, kramat ilang ya ora mbok goleki. Mergo wis bareng ambek Allah Subhanahu wa taala. Kowe dipengaruh, pengaruh ilang ya ora usah goleki. Mergo saiki kowe wis bareng Allah Subhanahu wa taala. Kowe dianggep ilang ya kepen. Ilang ya kepen bali ya kepen wis saiki mbek Allah. Wasti hasuka utawi olem asing sira. Kue terus ngerasa asing lifuk danima krono ilangi perkara atau sepine perkara siwa hukang sa'liani Allah. Iki ya dalil-dalil ala adami wuslatika yang ngatasi oratu mekosiro bihiklan Allah. Bareng kue dipengaruh, nak dipengaruh ngaji ku asik. Duwe keramat, iso terbang nang Mekah ngalor ngidul, nopo? Asik. Kue ngaji sing rungokno akeh do nyucuk, asik. Bareng iku ilang kabeh dibeli kue ngurip nang donya tegak nyaman. Waduh. Saya terbang di Mekah raiso, tekan umat-umat yo hilang, sing salah templek yo kalong, gak enak kabeh kowe. Lah aku ngak ngono iku kok ora enak kabeh kowe berarti gak usul. Ora usul. Lereni ning dadi wali. Jadi perasaan ngono iku lereni. Wasti hasuka utawi ngrasa asing sira lifuk dari masiwah iku dalilun ala adami wuslatika. Soalnya apal Quran, sasik deres, ambek pangeran. Bareng ngono sing ngundang semaan akeh sing salam templek. Bareng sing ngundang semaan iku leren. Ati kembek Quran yo leren. Pisan iku makom eleke makom. Mestine yo ora ngono. Akeh sing ngundang yo asik mbek Quran, ra ono sing ngundang yo asik mbek Quran. Paham iki oleh ngritik hikam. Istikhas iku maknane aneh. Nek ana wong ngrasa ning donya iku aneh, ngrasa gak nyaman. Mergo kramat ora sing seneng wis do ilang. Iku bukti dene ora wusul ning Allah Subhanahu wa taala. Ana dene wis wusul mesti falaka billah binan anguli sae. Nek apa lho terus falaka billah binan anguli sae. Wis kondang kok wis. Wis bar ngaji iki dadi wong kondang. Ora yo cah aja sesuk kondang dhewe. Manane piye ora makna-makna nang sokoe pate. Sokoe ngono. Wis tuwa wis makome wis napa? Wis medure tok ngendi sokoe ngono. Kalau dalilnya malah, jadi tatal lu'uka ila bako iwiru dalilun ala adami wujudanikala. Kue arep-arep nak keramatem ono terus, pengaruh ono terus, itu bukti kue gak nemokno Allah. Nake menemokno Allah, liane kura penting kah? Wasti khasuka kue kok ngeroso bareng keramatem ilang, pengaruh ilang, terus kue istikhas. Waduh. Saiki bujur raduwe, duwe raduwe. Saiki tekan keramatku iso terbang di Mekah, yoko ilang, di bredel pengeran. Nak kowe nganti ra nyaman iku bukti kira usul ning Allah Subhanahu wa taala. Mulane ana wali, iki tak critani wali-wali sing lucu-lucu. Ana wali senengane do terbang nang Mekah salat tawaf. Ana wali kita ndek pikir karuan, alim lho. Kamane jare saiki kowe ora melok. Ayo bareng-bareng yuk saiki wukuf ning Arafah ya. Ayo tawaf ning Ka'bah. Moh ora melok. Yuk. Kena apa? Lagi ni kau naik gede pangeran, ni gede orang pangeran. Bodoh, seling pangeran je mak bah ya ni gede gue bodoh. Isteri kau dewi, falakah filah minan polisi. Jadi arti ni kau sengrai so terbang mak apa ya kuwe? Arti ni gue tidur. Perkara ni bodoh aye, sesuatu bodoh aye. Ni kau naik apa ni gede yo? Jadi ono apa? Ono kancane mak komuniku ono kancane. Tapi masalahnya kan songkor mampu. Cara si paringnya mampu kan yo? Mulai tenan, kalau orang itu murah Mekah. Jadi ini makom dua tenan. Jadi mulai wali-wali sing alim nak keramat hilang, ora tau digolei. Mergo nak golei keramat, perkara dekne gak nyaman mergo keramat hilang. Lu wong ra nyaman mergo kehilangan keramat. Iku bukti ora usul ning Allah Subhanahu wa taala. Wastihasuka li fukdani ma siwahu dalilun ala adami uslatika bih. Kondang dalam hikam semasa. Hikam ini murid putune Syekh Hasan Asy'ari. Jadi aman kudu kok. Sing aran hikam niku putu murid. Jadi kados kula bebas juga. Kados putu murid. Terus Abdul Hasan Asy'ari niku wali top termasuk kutub di murid jeneng Abdul Abbas Al-Marsi, ono sing maca Al-Mursi terus di murid Ibnu Athaillah niku asakan dari mulane hikam niku mirip fatwa-fatwane Abdul Hasan niku Asy'ari. Kula gadah kitab Al-Minanul Kubra niku sing paling fika kutip niku. Napa gawe Abdul Hasan jeneng Asy'ari. Lah ning Indonesia ku metode kok kabeh sak iki ya. Wiridane Naksabandiyah tapi paham napa sak iki ya. Sadilia itu persis kanjeng Nabi. Ditawarai makomu nak. Nah toreko gak biasanya toreko. Nopo Naksabadia, Sadilia, Kodaria, Tijania, Satoria. Oke apa? Toreko apa? Nah semacam-macam. Yes. Bapak niku, bapak kulon itu sangat-sangat Sadilia. Tapi gue buatin hati wiridan. Dia tetap dari Quran biasa. Gue uribe gitu biasa. Kalau ceritaan di sini, Abdul Hasan Asy'ari ini ku tiang alim alama terus, ya terus jadi wali kutub. Tapi latar belakangnya wong alim. Orang wali ke jalur suwe kesuwen wiridan dan kesuwen melarat. Kan wali kan jalur macam-macam. Mana wong kesuwen melarat sabar gitu. Wali. Ono Imam Adil ya nabo. Wali. Ono bojo judes sabar ya nabo. Wali. Jadi wali ini sokok jalur pintu, jalur sabar, jalur macam-macam. Mulane ulama niku sandure wali nek ulama tenan. Perkarane ulama iku jalur parke Allah lewat napa? Ilmu. Abdul Hasan Asy'ari ku wong saking alime dekne masyhur ngendikane ngene. Law alima nuhun anna fi aslati qaumi mayyatu wa ma ta'ala qaumi. Lucu lho. Abdul Hasan Asy'ari teng sanad resmi niku turunane Sayyid Hasan. Dadi semulane diarani Al-Hasani, mergo jenenge Abdul Hasan, mergo piyambake Sayyid min dzurriyatil Hasan. Kados Sayyid Muhammad dan Sayyid Muhammad tak Sayyid tapi boten min dzurriyatil Hasan, min dzurriyatil Hasan. Iya, tapi kan coba melok-melok. Wali ini Kanjeng Nabi yo lucu. Umpama Nabi Nuh iku elmune koyo Nabi Muhammad, ngerti nak ning gone aslab iku ning gone rahim. Aslab ku nak wong lanang ku manine duriyae wong lanang gak ning putih geger. Paham ya? Nak wong wedok ning nopo? Peteng. Kalau bali malih. Wong iku ning wong lanang, ora ning wong wedok iku salah paham ya. Gen turunan ilayah milki amal mbek apa disimpen ning wong nopo? Lanang. Apa nyimpene ning putih? Geger. Mulane ikhlas Quran wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa asyadahum ala anfusihim. Jadi natape wong niku dicupuk ke geger. Nah wong lanang kan disebut wa id akhadha rabbuka min bani adama napa min zuhurihim. Zuhur mana napa geger. Zurriyatahum. Lah, Kanjeng Nabi ku perso. Sawangane Walid bin Muhirah. Sawangane Obah, sawangane wong kafir-kafir. Tapi Nabi ku ngerti ning gegere wong kafir-kafir ku kemriyek, buriyah sing sobel. Mukmin. Malaikat gunung ora roh, roe wong iki kafir tak pergi. Mulane dari Kanjeng Nabi ojo. Iku gowo. Gowo kendo mukmin. Bukan. Jadi hati-hati. Nah, Nabi Muhammad itu larang-larang. Gatuh. Nabi Muhammad itu larang. Akhirnya ditumpas nobisan. Nah, Habib Hasan Asadali itu wali. Ya benar. Benar-benar. Nabi Muhammad itu bisa nyafati. Ini kesatuan. Nabi Muhammad itu bisa nyafati. Mereka apa pas ini gue bisa? Nabi Muhammad itu bisa nyafati. Mereka tahu maksudnya. Kaumi, artinya dia masuk tol itu sebenarnya dianggap salah. Tapi ni dah cek orang itu nopo, nyapa? Ia salah Nabi. Tapi yang hati-hati soal Nabi ni orang itu nyapa dia merko. Aku orang itu nyapa dia merko. Aku maksud no. Lagi nak apa kok jadi masalah? Merko nengke ni aku orang kemeriak, guria. Tapi Nabi ni orang salah dia orang jadi menuso. Orang jadi menuso bapa ibu di. Ini dari Abu Hasan Asadi ini umpomo Nabi Nuh itu roh apa yang digawa aslab, aslab hujur mesti orang apa dipakai Nabi Muhammad itu perso makanya ketika malaikat Jibril muni apa yang rungkepi wong Mekah lu gak aja ngono bal arju ayuh rijawahu min aswadihim mayabudu wohala yusiriku bihi saya akhirnya tenang Abu Lahab dua anak alim jenenge Ikrimah Abu Lahab dia anak wedok wayu jenenge Jarrah niku pintere ra kalah padahal anak iki pinter Abu Lahab pinter melu hijrah ke Madinah Sayyidina Ali seneng misanane woi dinya ibe ni Saul Ansor fa wa Allah la yuhni ki imanuki laqad dzikira abuka fil Qur'an abuki fil Qur'an kowe ku iman ra ono gunane pangeran nak ngenyek kowe ngenyek bapakmu nganti mlebu Qur'an dadi sak maksudnya kelirune bapak nganti di dokumen Qur'an. Kowe ora ana gunane iman, akhire matur. Padahal Abu Lahab misanan ter agar roh niku misanan ter sinten? Kanjeng Nabi, wong Abu Lahab ku paman kandunge Kanjeng Nabi. Akhire Kanjeng Nabi pidato balawoni aku untuk berita dari kowe nglarani keluargaku. Iki keluargaku. Kowe jegeman nglarani napa? Keluarga. Semenjak itu sono toleransi nak nimami darul ramaja tabat jajar jadi saya toleransi ya toleransi surah jangan baca ayat itu jadi ini perkara ini makmumin apa darul jadi saya kudur jadi walid itu kaya ngono gedingin Nabi agar ada asbabi nuzul musuhin Nabi perkara ini cintan walid walid dia anak Khalid Abu Jahal dia anak Ikrimah Abu Jahal, Abu Lahab dia anak nopo. Padahal mereka songko bibite wong kafir. Mulane saiki kowe nek mbek wong dolim itu keting teman-teman. Misale ana coba jek keting yo bae. Itu aja ngejam ki ora pangeran sing roh sapa. Sawai ning kono iku kemrenyek sampean duwe anak nopo saleh. Nyatane preman-preman dadi anak cilik dadi piki yo do poso, bapake rung poso anake wis do nopo poso. Ya pangeran rasa mbok warai sawai. Kowe ku mati Nabi Muhammad, ra mati Nabi Nuh, aja men murang-muring ae. Kowe anggere uring-uringan dadi kiai tak kon melok Nabi Nuh. Kandhani wong tuwa ngantul to, paham ya dadi. Mana kerjai ke uring-uringan jero, ilmu ni rong ake. Lasi ramu uring-uring, orang dah pelik orang baca atau orang uring pelik ya. Tapi penting ilmu itu roh, ya. Paling penting itu nabo roh. Roh. Langkau nak raiso ya, falah kafilah, hinan angkuli. Tiap Allah itu wah. Fahmi mulane umat kajian Nabi disebut umat tawasato. Nabi orang terlalu kaya Nabi Isa. Kau Nabi Isa itu yang nak keliru nih. Yang keliru ini Nabi, piye wae sawangane ora ana maksiat, kabeh kok ditoleransi. Mulane ning gone agama Kristen ku agama kasih sayang. Wong apa wae ditoleransi. Iku yo keliru, sawangane mboten nenten apa hiro, mboten nenten apa? Tapi kabeh mbok amuk ya kliru iso wae sing mbok amuk ku duwe simpenan dzuriyah napa mok. Saiki niru Nabi kul napa ummatau wasaton ya ora nganan ya ora napa. Mergo nyatane ngono tenan. Ana wong kiai nyuwun sewu kadang dzuriyah ra pati bener. Ana wong ra bener kadang dzuriyah. Ya serono kene ra pangeran iki ben kersane pangeran. Pangeran baro dadi pangeran ra sambo atur. Fami da'id tadbir fama koma biwairuk latukin bihi nafsak. Kau ora usah melok ngatur dunia. Ngomongin apa? Pengiran. Nah pengiran yang ngatur kayak juga melok-melok. Sebenarnya dia resah. Aku resah zaman akhir maksiat hake. Ya mandisi oh nak maksiat itu ya. Geblok. Kaum Nabi Ad itu harus nyabu. Kaum Nabi Lut harus kawin gak jenis. Gak jenis. Maksiat itu sekunanya aku. Toat ya rasa dihilang sampai maksiat. Wong wedok udo-udo ya wakas. Tapi wong sing romper-romper astagfirullah ya wakas. Tapi ramire-mire lah. Kulirunya kan iku. Kan. Ya, tapi si wakas wong sing ramak siat ya. Iku ibu Abu Hasan Asyadi. Ya, Abu Hasan Asyadi ini kalau gada banyak makalah beliau. Beliau itu gak ngarang kitab. Tapi yang paling banyak mensanadkan itu Ibnu Athaillah asalkan. Beliau punya banyak makalahnya, marisi ke gurune Abdul Abbas al-Marisi. Jadi bapaknya nopo butuh nopo murid. Masa ini orang Toreko Sadiri aku tidak tahu ngaji. Mesti ini nak upaya Toreko Sadiri ngaji hikam. Perkara ini sanat alimi Abdul Abbas al-Marisi yang marisi ini nopo hikam. Mereka sampai ngaji ini gini, ini semuanya Sadiri. Aku yakin Imam Sadiri senang. Piyawai ngaji butuh murid. Ini Sadiri yang senang. Orang wiridan itu kira-kira karuan orang-orang filsafatnya jadi ini filsafatnya Abu Hasan tadi itu jadi tulis kemudi ya, termasuk Abu Hasan ini makomnya gitu. Di kontak ketemu Nabi Khidir gak gelem kontak lo suarga gak gelem Abu Yazid ya gitu mereka pas usul artinya pokoknya liahnya Allah buatan Allah buatan gelem mereka falaka fillah inan angkulin Allah anna'im wa intana wa'at mazawiru inna ma huwa li syuhuti wa qirati wal azab wa in tanawwa atma dhuhru inna ma huwa li wujudi hijabi fasabul azab wujudul hijab wa itmamun na'im bin nazar ila wajhil karim ini makom hikam anna'imu te piro-piro kenikmatan anna'imu te kenikmatan to piro-piro kenikmatan wa in tanawwa'at senajan to macam-macam apa madzhiruhu apa dzhiri anai nikmat ning donya ning akhirat ku macam-macam teng swarga nikmat ku macam-macam inna ma huwa iku angin sinete anai yo li syuhudi ku mok krana kowe nyekseni Allah wa qirabi lan krana parkopo nikmat ning swarga cek ning donya macam-macam iku iso nikmat tenan ku perkarane ana bukti kehadirane Allah subhanahu misale ke mlebu swarga oleh ngeloni widadari sewu, oleh mangan sak karepmu dhewe. Terus kowe krungu kabar nek apa ora rido, ora ana gunane kabeh. Ora ana apa gunane? Nganti swarga yo ana gunane mergo bukti parek Allah Subhanahu wa taala. Umpama ora ana iku yo ora ana gunane. Iku cara makome tiyang-tiyang sing usul. Ono nikmat iku macam-macam. Nikmat ono gunane yo innama huwa li syuhuti wa tirobi. Lawal azab uti siksa wa intana wa atna janto macam-macam apa mazohiru apa zohiri adab inna ma huwa angsini adab ya merkali wujudi hijabi krono ana hijab sangka Allah subhanahu wa ta'ala neraka larane ra karuan wong digunting wong ditutuki wong diobok lu nganti repot ngono iku mergo kowe adoh sangka Allah subhanahu wa ta'ala jajal te mlebu neraka lah terus ana kabar Allah ridho utawa kabeh pun neraka lah ana harapan kok Allah nyepuro tetep ilang azab mergo ana harapan parek pangeran mah ya masalahe Allah ku ning swarga ora ning napa neraka mlane kok puncake nikmat fasababul adabi mongko disebab siksa iku wujudul hijab iku anane hijab perkarane wong ning neraka berarti hijab saka Allah subhanahu wa ta'ala la wa itmamun na'imi utai sempurnane nikmat iku bin nazori kelawan ningali ila waji maring dhati Allah al-karim kang agung to kang mulya pun jelas ya terus wong iku kaya apa nikmate swarga nak kowe entuk kabar lan entuk ridane Allah ora ana gunane nganti swarga kaya ngono perkara ning kok entuk bonus entuk ningali Allah subhanahu wa ta'ala lillazina ahsanul husna wa ziyadah wujuhi yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Napa wujuhi yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Difaham gitu. Lah saiki kowe ning donya nggih ngoten. Wong-wong sing parek Allah niku ora usah ngenteni akhirat wis parek Allah. Iku nikmat sejati. Iku kula baleni malih. Wong-wong sing parek Allah niku senajan torone akhirat ya wis parek Allah. Lha iku nikmat tenan. Mulane jarene Abu Yazid Al-Bustami, "An-nar al-ghufla asyaddu minan nar." Apa al-ghufla asyaddu minan nar. Diparingi lali pangeran luwih dahsyat tinimbang mlebu neraka. Ya diparingi lali pangeran luwih dahsyat. Tibang, umpama kita pun rokok terus eling pangeran. Allah je mersani kue, kue je aman. Piye-piye Allah je eling kue. Lara-lara nenen rokok, naik Allah ngitopi. Fal yauma nansakum kama nasitum liko ayomikum. Us lara-lara nenuwang nen rokok. Us nen rokok disiksa. Allah umpama lo aku lali kue, koyo kue lali. Ya Allah gak diperhatikan sing duwe rokok. Lan aku mlebu neraka sik diomongi, gen neraka sik yo. Engko kapan-kapan tak jupuk. Aku iso eling kowe, tetep ayem. Mergo koyo dimonitor, nggih koyo napa? Dimonitor, dikontrol. Lan saiki ndonga fasturuni napa? Asgrupku lan tak ijazahi kene ning neraka aja lali-lali nyebut Allah. Piye-piye kena dilaleni malah bae. Paham ya? Dadi mulane lara-larane azab iku fal yauma nansakum kama nasitum liko ayaumikum lagi wa ma'wakumun nar. Mulane dari Abu Hasan, lara-larane dunya iku nisyan napa nisyan sebagai lara-larane dunya napa nisyan ning akhirat lara-larane napa nisyan koyo opo larane wong mlebu neraka diumumno nek Allah gak merhatekno mesti Allah lali iku mboten merhati yo ora tenan. Nak pengiran wis nglalekno dekne kan gak mungkin ana instruksi dilebono swarga. Wong malaikat-malaikat nunggu perintahe pengiran, malaikat jagani ya nunggu, jebule Allah gak bakas blas. Lah nek kowe mlebu neraka kan dadi bakas blas. Yo tau sujud, yo tau ngaji, tapi kudu neraka bedike. Kok Jibril turut malaikat Gusti ngombae sampun urung bedike sik ana. Kan tapi yang bakas blas. Lumayan kan? Sesuai kan hasil kelepasan itu kan. Terus saya ya kok. Bintang. Nah, istirahat di bagas belas. Nah, mulanya suarga itu jadi apik. Perkara ini yang kono ketemu. Apa? Mulanya faham ya. Jadi, ini tadi mulanya ditutup sampai hikam. Wa itmamun na'id wan. Iku bin nazar. Ila wajihin. Karim. Jadi, ileng-ileng. Jadi, mulanya ini. Lani, ini udah bisa. Mereka ini punya juga sana Allah. Paham ke para Allah kan gak usah ngendeni ning swarga kan Allah kan wujud mulai saiki. Mulane para kok mulai saiki. Mulane jarene ulama-ulama kudu sikam nerangno umpama wong iku lawa asyraka laka nurul yakin to nurul basira. Umpama kowe iku dhewe nurul basira ngenteni iku ora usah swarga neraka. Swarga neraka iku sik sumben. Mergo swarga ibarat sangka para Allah, neraka ibarat sangka ado kok Allah. Lah Allah saiki wis ana mulane para kok saiki. Lah saya uang saya ikut bentuk-bentuk ngentai ini kok karuan ini akhirat tu. Awal yang no saya ikut kok hubungan ngentai ini akhirat. Uang kok aneh rak karuan. Jadi awal orang no saya ikut. Kenapa kamu menunggu hubungan kamu dengan Allah ngentai ini nopo? Sampai baca di singarang sikam berarti an-na'im ngeleng-ngeleng an-na'im wa in tanawwa atma zuhuhu ya fa inna ma huwa mu'lisuhuti waqti rabbi. Nikmat cek macam-macam bentuk ini semua kau balik ya merkawang itu lagi para pangeran banyak saya keberhadiran ini pangeran. Wal azab wa intana wa atma zohiru ya inna mahuwa liwujudin apa? Hijabi. Faham ya? Mulanya fasa gabul azab ya mau wujudin hijab. Nanti ada azab merkawang hijab. Wong yang rokok itu langgar. Loro karena yang salah-lara yang rokok itu raloro. Mari loro digawe pangeran inna nasinakum kama nasitum liko ayamikum us ngeri tenan wong kok diumumno dilalekno pangeran wis ora iso mbayar sira kowe diusir kiai sampe ora bakal nyebut jeneng wah loro nek mau diusir sekolah sejo mondok setahun iki leren wis enteng Wis kena aku moro rayu. Kaelen gua terus loro-lorone wong iki. Lah terus wong mlebu swarga nikmat perkara nek engko ora ana hijab. Engko wa'id amun nazik, na'im bin nazar ila wajhihi